Konsultasi Syariah. Hukum akikah untuk anak angkat. Pertanyaan, apakah anak angkat itu harus diakikahi oleh orang tua angkatnya? Bagaimana kejelasan hukum akikahnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada asalnya, tugas akikah untuk anak merupakan tanggung jawab orang yang wajib memberi nafkah kepada anak, baik ayahnya, kakeknya, atau ibunya. Sehingga, dana akikah diambilkan dari harta mereka. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Berdasarkan kesimpulan ini, akikah termasuk ibadah maliyah, seperti kurban atau sedekah atau semacamnya. Dan ibadah maliyah boleh dikerjakan orang lain jika mendapat izin dari yang bersangkutan. Sehingga, akikah untuk seorang anak boleh dikerjakan orang lain selama dia mendapat izin dari ayah sang anak. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih, tudbahu anhu yauma sabi'ih." Yang artinya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih sebagai akikah untuknya di hari ketujuh. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Syekh Dr. Muhammad Ali Firkus menyimpulkan bahwa kalimat tudbahu anhu, yaitu yang disembelih sebagai akikah untuknya, menunjukkan bahwa kerabat dekat selain kedua orang tuanya boleh menjadi pelaksana akikah, termasuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain karena beliau kakek mereka berdua. Di samping itu, beliau paling berhak terhadap semua kaum mukminin, sehingga beliau berhak untuk mengakikahi siapapun, apalagi cucunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Yang artinya, nabi itu paling berhak terhadap kaum mukminin. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Akikah untuk anak angkat. Jika orang tua angkat mengakikahi anak angkatnya, berarti dia mengakikahi anak orang lain. Berdasarkan keterangan di atas, orang tua angkat boleh mengakikahi anak angkat jika dia mendapatkan izin dari orang tua kandungnya. Syekh Dr. Muhammad Ali Firkus mengatakan, yang benar boleh mewakilkan ke orang lain untuk ibadah maliyah setelah dia mendapatkan izin dari ayahnya, jika ayahnya masih hidup. Keterangan yang sama juga pernah disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah menjawab pertanyaan, bolehkah mengakikahi anak orang lain? Jawaban Syabakah Islamiyah, tidak masalah bagi Anda maupun bagi ayahnya ketika Anda menyediakan dana ini untuk akikah, selama pada waktu Anda mengakikahi anaknya, ada izin dari orang tuanya. Ini seperti utang yang digugurkan orang lain atas namanya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan akikah untuk anak orang lain tanpa ada izin dari orang yang menanggung nafkah anak itu, atau ayahnya. Demikian, Allahu A'lam.